bagus baru. Satu kata yang perlu untuk kita pikirkan. Karena memang kita selalu terjebak dalam kehidupan bungkus baru, tanpa pernah baru yang sesungguhnya. Bungkus baru adalah sesuatu yang dibungkuskan dalam kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Persis seperti orang jahat dengan sejuta senyuman. Persis seperti pidato-pidato pemimpin yang tampak manis tapi mencuri di belakang. Jangan korupsi tapi mengambil milik orang lain. Kasihilah orang yang lain, rakyat bangsa kita. Berkorbanlah untuknya, tapi dengan mudah mengorbankan yang lain dan tak peduli pada apa yang terjadi. Itu namanya bungkus baru. Bungkus baru, packaging industri punya istilah. Bungkus baru atau packaging istilah industrinya selalu memang menjadi semangat yang dikembangkan sebagai semangat kamuflase. Repackaging, kasih bungkus yang baru, isinya tetap sama, khasiatnya tak berubah. Sayang kalau ini produk yang diperjualbelikan ternyata manusia semakin hari semakin menggila mencintai bungkus baru. Mereka menjadi pemain-pemain dagelan yang tak lucu, apalagi kalau duduk di tampu kekuasaan menjadi pemimpin tapi hanya bungkusnya yang baru. Bukankah itu menyedihkan? Bungkus baru adalah budaya yang tak boleh dipertahankan. Bungkus baru itu menjadi sangat menyesatkan karena memberikan harapan-harapan palsu, khususnya bagi mereka yang tak jeli, tak mampu berhitung pada kenyataan yang ada, sehingga membuat mereka kecewa besar karena berpikir, memikirkan apa yang sesungguhnya tak ada. Maklum, bungkus memang baru, tapi isi tetap lama. Bungkus memang baru, tapi isi tak ada yang berubah. Kemunafikan merajalela. Awas, jangan hanya bungkus baru. Kecuali memang engkau ingin dicatat sebagai orang yang jahat. Bagus bungkusnya, jelek isinya. Domba tampaknya, serigala hatinya. Awas, siapa tahu itu Anda. Bersama saya, Bigman Sirait.